Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المستمعون الكرام والمشاهدون الأحبة para ikhwah yang terutama yang ada di studio ini, كيف حالكم جميعا يا إخواني؟ الحمد لله وجزاكم الله خيرا كثيرا على حضوركم di haidil lailah al-mubarakah. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian bahasa Arab. Mudah-mudahan kajian ini memberikan manfaat yang besar bagi kita di dalam menuntut ilmu syar'i. Kena ilmu bahasa Arab serta seperangkatnya itu qawaid an-nahwiyah was-sarfiyah merupakan alat untuk bisa memahami hukum-hukum Islam yang bersumber Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sahihah. Memang grammar ini kajiannya cukup panjang, walaupun demikian tidak menjadi penghalang bagi kita untuk senantiasa mempelajari, kemudian berupaya kita memahami dan menerapkan kaedah-kaedah ini, terutama bagi yang sudah punya basic bahasa Arab ketika membaca Al-Quran maupun membaca hadis Rasulullah, maka dia akan bisa melihat dari susunan bahasa yang terkait dengan grammar di situ, dia akan paham baik itu grammar terkait dengan fa'il, maf'ul, mubtada, khabar dan selanjutnya. Dengan demikian dia akan bisa memahami maksud atau arti daripada apa yang dia baca. Nah, ini merupakan modal utama di dalam memahami nas, baik itu nas Al-Quran maupun nas hadis, termasuk literatur kitab-kitab, baik itu kitab tauhid, fikih dan sebagainya, peninggalan para ulama, para mujtahid, salafus salih yang terdahulu, yang merupakan keharusan bagi kita untuk mempelajarinya. Oleh karena itu, saya simpulkan ini merupakan sangat penting untuk kita pelajari, yaitu bahasa Arab dan serta seperangkatnya. Nah, malam ini kita lanjutkan kajian kita, yaitu masih sekitar tawabi. Mungkin kajian kita ini tidak terlalu meluas karena banyak sekali usulan, karena buku ini cukup bahasannya cukup menyita waktu. Kita berupaya membahas apa yang tercantum di sini, nanti satu saat bahasannya lebih luas lagi setelah selesai buku ini. Nah, ini beberapa usulan. Alhamdulillah usul ini kita terima, insyaallah kita berupaya untuk membahas sesuai dengan apa yang ada di dalam buku ini sehingga mudah untuk dicerna barangkali. Ya, memang terkadang harus tidak mau terkadang harus agak luas sedikit ya, kadang-kadang ada pertanyaan terkait dengan ini. Baik, kita mengingat waktu, kita langsung saja, yaitu bahasa selanjutnya adalah baginda Wahabi itu at-taukid. At-taukid ini adalah menguatkan. Jadi fungsi taukid dalam grammar bahasa Arab adalah taqwiyatul kalam, yaitu menguatkan kalimat. Menguatkan kalimat. Tujuannya adalah paling tidak dua hal untuk meyakinkan pendengar apa yang kita sampaikan. Untuk meyakinkan pendengar apa yang kita sampaikan. Atau untuk menghilangkan keraguan. Menghilangkan keraguan ketika kita menyampaikan sesuatu di dalam berbahasa Arab, dalam bahasa, dalam konteks bahasa Arab. Nah, untuk menghilangkan keraguan, maka salah satu kaedah adalah dengan taukid, menguatkan. Contoh, kita katakan hadaratullab, telah datang para siswa. Telah datang para siswa. Pengertian kalimat ini bisa mengandung pengertian adalah tidak semuanya. Tidak semuanya. Bisa saja sebagian. Sedangkan yang kita maksud adalah semuanya. Maka perlu penguat. Maka kita katakan hadaratul labu kulluhum. Telah datang para siswa semuanya. Contoh lain, jaa ar-ra'isu, telah tiba ketua atau pimpinan. Mungkin saja maksud itu adalah utusannya. Nah, untuk menghilangkan kemungkinan-kemungkinan makna seperti itu, maka datangkan tauhid. Apa datangkan taukid. Lalu kita katakan ja'a ar-ra'isu nafsuhu. Jadi telah tiba kepala atau pimpinan itu sendiri, nafsuhu. Orangnya sendiri yang datang. Itu bahasa terjemah bebasnya. Ya. Jadi bukan wakilnya atau bukan utusannya, dia sendiri yang datang. Nah, ini kajian kita malam ini itu at-taukid. Nah, taukid ini memiliki kaidah. Ketika kita menguatkan dengan kata taukid, dengan kalimat taukid, maka memiliki kaidah. Kaidah ini yang harus kita kuasai. Nah, sedikit agak melebar sedikit, ya. Taukid ini adanya taukid lafzi dan ada taukid maknawi. Taukid lafzi ada taukid maknawi. Nah, kalau kita lihat contoh sini hanya satu macam taukid, yaitu taukid maknawi yang di sini yang ditampilkan. Jadi kalau taukid lafzi itu adalah pengulangan lafaz, lafaznya diulang. Contoh jaa Muhammadun Muhammadun. Ja'al mudiru al-mudiru. Nah, kata-kata al-mudir diulang. Kata-kata al-mudir diulang. Jadi kata kedua itu katakan taukid. Taukid ini adalah taukid lafzi. Ini contoh saja, karena itu bukan yang jadi bahasan kita. Bahasa kita adalah taukid maknawi. Taukid maknawi ini adalah taukid dengan lafal tertentu. Di alfadhin muayyana, dengan lafaz tertentu, yaitu diantaranya apa? Kalimat kullu jami', kullu jami', nafsu wal'ain, kemudian kila wa kilta, dan sebagainya. Coba kita lihat di dalam kitab ini safha as-sadisah asyarah. Ata al-mu'allif bil amsilah. Pengarang memberikan contoh-contoh, yaitu taukid ketika marfu, taukid ketika mansub, dan taukid ketika jar. Hadarat tullabu kulluhum. Hadarat tullabu kulluhum. Kata-kata kullu ini adalah taukid. Itu min alfadz syumul, termasuk lafal yang mengandung makna mencakup keseluruhannya, sumul. Senada dengan ini atau semisal dengan ini adalah kalimat jami', yaitu hadarat tullabu jami'uhum atau kulluhum. Qala li hadzal mudiru nafsuhu. Qala li hadza al mudiru nafsuhu. Qala li hadza al mudiru nafsuhu. Apa artinya ikhwani? Kepada saya, kepala sekolah ini sendiri, sendirinya. Sendirinya. Apa? Dia sendiri. Kepala sekolah. Qala li hadza al mudiru. Qala li hadza al mudiru nafsuhu. Gimana terjemahannya? Berkata kepada saya. Terus? Direktur itu mengatakannya sendiri kepada itu. Saya. Direktur itu atau direktur ini? Direktur ini. Ya. Direktur ini mengatakannya sendiri kepada saya. Mengatakan sendiri kepada saya. Iya. Jadi, mana kata sendiri? Nafsuhu. Jadi direktur ini sendiri. Iya. Direktur ini sendiri yang mengatakan kepada saya. Ahsan. Mansub. Nanti saya jelaskan hukumnya. Contoh yang kedua, fi halatun nasbi, sa'altu tullaba kullahum. Apa artinya? Saya bertanya kepada para pelajar semuanya. Naam, saya telah menanyakan atau saya telah bertanya kepada para siswa, semua mereka. Kullahum, semua mereka. Taukid itu adalah kullahum, semua mereka. Baik. Contoh yang kedua. Selanjutnya. Iqra. Sa'altul mudira nafsahu. Apa artinya? Saya telah bertanya langsung kepada mudir. Mudir itu sendiri. Mudir itu sendiri. Iya. Baik, al-majrur. Iqra, fadal ya. Salamtu ala tullabi kullihim. Iya, terjemahkan. Saya mengucapkan kepada para mahasiswa semuanya salam. Mengucapkan salam. Salam. Atau saya memberikan salam. Salamtu. Saya memberikan salam atau saya mengucapkan salam kepada para siswa, semuanya. Baik. Thumma. Salamtu alal mudiri nafsihi. Nafsihi, iya. Apa artinya? Saya mengucapkan salam kepada mudir itu sendiri. Mudir itu sendiri. Iya. Baik, coba kita lihat dari sini dapat kita ambil kesimpulan dari sisi kaidah. Yang pertama adalah di antara alfaz, lafal atau kata untuk menguatkan kalimat adalah lafaz kullu. Lafaz kullu. Kemudian apa? Kul, lah, kullu. Kemudian nafsu atau jami', di situ enggak ada ya. Taib. Kemudian nafsu. Terus atau ainu. Iya, maknanya sama. Kullu dan jami' maknanya sama. Min alfadz syumul. Nafsu dan ain. Menunjukkan zat, menunjukkan diri. Iya. Nah, kita lihat contoh yang tertulis di situ biar jelas. Iqra ya akh. Tafadhal. Iqra. Naam, hadarat tullabu. Kulluhum. Naam. Kul. Kulluhum. Baik, wa tsani. Hadara. Qala li hadha al-mudir nafsuh. Qala li hadha al-mudir nafsuhu. Tayyib. Hadha misal awwal fi halat ar-rafa wa fi halat an-nasb. Iqra. Fi halat an-nasb. Na'am. Sa'altu at-tullaba kullahum. Sa'altu at-tullaba. Kul. Kullahum. Naam. Tayyib. Thumma sa'altu al-mudira nafsahu. Sa'altu al-mudira nafsahu. Tayyib. Al-thani, al-thalith. Fi halat al-majrur. Sallamtu 'ala at-tullabi kullihim. Sallamtu. Sallamtu ala at-tullabi kullihim. Ahsan. Naam. Thumma. Sallamtu ala al-mudiri nafsihi. Sallamtu ala al-mudiri nafsihi. Naam, nafsihi. Nah, inilah beberapa contoh yang termaktub di dalam kitab. Kita lihat. Hadarat tullabu. Sedikit kita kaji dulu. Ini hadara, ay fi'il? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Iya, sambil mengulang, muraja'ah. Taib, at-tullabu, limadha yuqra at-tullabu? Li'anahu fa'il. Ahsan, fa'il. Taib, telah tiba para siswa. Nah, kalau hanya sampai di sini, telah tiba para siswa, belum tentu yang tiba itu, yang telah hadir itu semua mereka, kan? Nah. Nah. Padahal kita ingin menyampaikan bahwa semua mereka itu hadir, kan gitu. Maka datangkan kalimat taukid, yaitu pakai lafaz syumul, yaitu lafaz kullu atau jami'. Nah, kullu. Nah, apa kaidahnya? Taukid ini terletak setelah muakkad. Taukid terletak setelah muakkad. Faham tum? Ba'dal mu'akkad. Apa mana mu'akkad? Yang dikuatkan. Isim yang dikuatkan. Isim yang dikuatkan. Nah, mana isim yang dikuatkan di sini? Al-mu'akkad? At-tullab. Ahsan. Nah, setelahnya, taukid. Nah, kalau ada kata yang menunjukkan kata syumul, yang mengandung makna taukid, tapi bukan terletak setelah mu'akkad, bukan dikatakan taukid, sekalipun maknanya maknanya mengandung taukid. Misal kita balik ni, hadara kullu tullabi. Hadara kullu tullabi. Hadara kullu tullab. Apa artinya? Semua. Telah tiba semua siswa. Berarti apa? Ada yang tak datang? Ada yang tak datang? Tak ada yang tak datang. Semua siswa. Nah, hadara kullu tullab. Telah tiba semua siswa. Semua siswa. Nah, kita lihat al-fadhkul ini. Al-fadhkul terletak di mana? Ba'dal fi'il. Ba'dal fi'il. Kemudian ada taukid di sini? Mafi taukid. Karena kullu ini tidak ada kalimat muakkad sebelumnya. Idzan mal mi'rab hadha? Mal mi'rab? Mauqi' i'rab ايش mauqi' i'rabuna? Ama mauqi' i'rab kullu huna? Fa'il. Ahsan. Ini fa'il. Sebagai fa'il. At-tullabi khabar. Kullu tullab mudhaf ilayh. Naam. Mudhaf ilayh. Karena lafzu kullu itu mesti apa? Mesti mudhaf, mesti diidhafakan. Baik. Na'ud ila taukid hadha. kita kembali kepada tauhid. Nah, kama qultu lakum madza lafdhu tauhid kul hadza mesti terletak lila budda an yaqa ba'da al muakkad, harus setelah kata muakkad. Jadi kita lihat contoh hadaratul labu kul luhum. Baik, kita lihat kaidah di buku itu apa? Enggak dijelaskan kaidahnya. Kullu sahih am la? Kullu. Nah, ini menunjukkan bahwa kullu ini dia mengikuti yatba al muakkad min haitsul i'rab. Min haitsu al i'rab. Ikut ini, perhatikan. Nah, makanya kullu. Limadha kullu? Li'anna al-mu'akkad marfu. Li'anna al-mu'akkad marfu. Idza kana al-mu'akkad marfu fat-tawkid marfu. Ini dikatakan at-tawkid min at-tawabi'. At-tawkid min at-tawabi'. Tawkid termasuk bagian pada tawabi', yaitu yang mengikuti. Nah, apa kaidah selanjutnya? Kaidah tadi apa? Bahwa taukid mengikuti muakkad min haitsul i'rab. Idza kana marfu fa huwa marfu. Wa tsani, yang kedua apa? Yang kedua lafdhu kull mesti diidhafakan kepada dhamir, yang mana dhamir itu kembali kepada al-muakkad. Mudhaf ila dhamirin ya'udu 'ala al-muakkad. Idhafah kepada dhamir yang mana dhamir itu kembali kepada muakkad, wa yuwafiquhu aw wa yutabiquhu. Dhamir itu harus menyesuaikan atau sinkron dengan muakkad. Anzur, limadha hum? Li'anna at-tullab hadha jama' sa jama' lidh-dhukur. Untuk laki-laki tulab jama' daripada talib, hadha jama' taksir. Tapi untuk laki-laki, sah? Am la? Naqul kulluhum hadaratul labu kulluhum. Unzur. Nah, misal sani an-nasbu, kita lompat sedikit. Sa'altu tullaba kulluhum. Una tullaba, limadha tullaba laysa tullabu? Lianna maf'ul bi ahsan, lianna maf'ul bi. Hadha sa'altu, sa'altu fi'il wa fa'il. Tu hadha fa'il, pelaku. Saya, kata ganti dhamir. Saya bertanya kepada siapa? Berarti objek maf'ul bi at-tullab, kepada para siswa. Nah, kemudian ada taukid menguatkan semua mereka. Nah, kita lihat harakatnya mesti mansub. Limadha mansub? Karena muakkadnya mansub. Maka taukidnya harus mansub. Kullah. Kemudian mesti ada dhamir idhafah. Kul law idhafah kepada dhamir ya'udu 'ala muakkad wa yutabiquhu. Ya. Kita lompat contoh yang ketiga. Sa'altu 'ala sallamtu 'ala tullabi kullihim. Limadha tullabi hunak? Lianna majrurun. Lianna majrur bi'ala. Yujad harfu jar. Majrur bi'ala. Taib. Thumma, idha kana mu'akkad, hadha mu'akkad majrur, idhan fattawkid majrur. Idhan madha naqul? Kaifa naqra? Kulli. Kulli. Hadha majrur, lidhalika huna majrur. Thumma dhamir hum ya'un ala tullab. Sallamtu ala tullabi kull lihim. Na'atiku misal akhar masalan. Nah, hadha na'ati misal akhar. Hadarat. Nugayir bi mu'annas. Hadarat. Taib, hawil hadil jumlah ila mu'annas. Tullab, kaifa naqul? Ha? Hadarati talibat. Ahsan. Hadarati talibatu. Tu. Naam. Sahih, tu, sah? نعم. حضرت الطالبات ثم كلهن صحيح كلهن نعم حضرت لماذا بالتأنيث لأنه مؤنث. ماذا مؤنث؟ الفاعل مؤنث. طيب. حضرت حضرت الطالبات. Kalau dibaca langsung hadaratit talibat. Ah, kul lu. Nah, ini katakan dhamir harus sesuai dengan muakkad. Hunna karena ya'ni lat talibat. Hadaratit talibatu kulluhunna. Una sa'altu sa'altu talibat. Baik, ha ana aktub ha. Lahza lahza. Lahza. سألت عفوا سألت الطالبات. طيب ها اقرأ سألت تي أو تا تي سألت الطالبات كلهن أو كلهن ليس كلهن أليس هذا كسرة إذن طالب هنا ليس مجرور هذا منصوب من أين عرفنا منصوب لأنه مفعول به نعم أما علامة النصب كسرة لأنه جمع مؤنث سالم إذن كله نعم jangan terkecoh nanti dengan majrur. طيب مثال سلمت على الطالبات كلهن كل كلهن نعم كلهن جيد هذا مجرور من أين عرفنا مجرور ها كيف نفرق بين هذا وهذا أم مع أن الصيغة واحدة فيه nah, bentuknya sama. حرف الجر. Ada harfu jar. Ada. Kalau ini maf'ul bih, tidak ada harfu jar. Maf'ul bih langsung mansub. Cuma tanda jar dengan tanda nasab sawa sama. Kalau gitu apa? Kul lihinna. Hadza majrur. Baik, begitulah selanjutnya. Baik, mungkin kita batasi dulu sampai sini dulu. Ya, kita minta para peserta untuk ikut andil. Fadhal ya Ustaz Ihsan. Baik, jazakallahu khair pada Ustaz Mas'ud atas penjelasan terkait dengan bab dan contoh-contoh yang diberikan Anda bisa lihat dan simak bersama. Silakan kami berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa TV Roja untuk melihat sejauh mana pemahaman Anda terkait dengan bab ini. Anda bisa memberikan contoh dari masing-masing taukid ini dalam keadaan marfu, kemudian dalam keadaan mansub dan dalam keadaan majrur, tentunya dengan kata dan kalimat yang berbeda. Silakan di 0218236543. Kami angkat satu telepon yang pertama. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kontrolnya terputus, tampaknya belum terkoneksi dengan baik. Kita angkat kembali dan Ummu Fatimah mohon diulangi kembali, silakan di line telepon 0218236543. Silakan. Halo. Baik, bagi Anda ingin menyampaikan contoh dengan atau mulai pesan singkat, Anda juga bisa sampaikan di 0813177765543. Kita angkat telepon selanjutnya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah. Naam, Ustaz di Bekasi. Baik, silakan. Baik, naam, tafadhali. Awalan mana ana as'al ini? Hal fahimti al-mawdu' ini? Insyaallah, Ustaz. Baik, naam, tafadhali. Hati ini amsalah ini. Jalasatil mudarrisatu nafsuhu. Jalasatil mudarrisatu nafsuhu. A'id marra thaniya. Jalasatil mudarrisatu nafsuhu. Baik, ana aktub ha? Naam. Baik. Hatta yadhhar. Hal sami'tum ya ikhwani? Ha? Ma sami'tum? Dia qalat ni, Ummu Fatimah qalat jalasat. Jalasatil mudarrisatu nafsuhu. Aidi ya. Nah, Ustaz. Aidi, ulang kembali. Jala satil mudarri satu nafsuhu. Nafsuhu. Taib, taib. Baik, ana coba terjemahkan. Telah duduk guru itu sendirian. Baik. Bukan sendirian. Guru itu sendiri maksudnya apa? Telah duduk guru itu sendiri gitu. Nah, telah duduk guru itu, guru itu sendiri. Bahasa Indonesia enaknya apa? Tolonglah. Apa? Saya ini bahasa Indonesia kurang apa? Menguasai ini. Guru apa ya? Iya. Enggak terjemah enaknya apa ya? Guru itu sendiri. Guru itu sendiri telah duduk gitu. Bukan duduk sendiri, lain lagi. Kalau duduk sendiri itu sendirian, enggak. Artinya apa? Guru itu sendiri yang duduk. Nah, bukan sendirian. Berbeda. Umpamanya saya dikasih hadiah oleh guru itu sendiri. Nah, bukan nanti guru sendirian yang ngasih, enggak. Guru itu sendiri yang ngasih. Nah, ini itu jadi itu kata-kata tauhid. Kalau sendirian nanti berjatuh pada hal nanti. Dalam keadaan sendirian. Jangan salah dalam apa dalam pemahamannya. Nah, Ustaz. Ya coba terjemahan gimana enaknya nih. Kalau ikhwan coba bantu itu. Iya, antumnya ahli bahasa Indonesia. jelas. Iya. Jelas satil. Ya. Dari satu nafsu. Naam. Kita terjemahkan dulu nanti baru kita lihat dari sisi kaidahnya. Sahih am khata'nya. Baik, coba itu. Jadi telah duduk guru itu dengan sendirinya. Nah, itu jatuh pada nanti itu kalau apa wahdahnya Pak. Jalasatil mudah itu wahdaha. Nah, itu apa bahasa Arabnya? Itu sendirian. Atau jalasatil mudah itu munfaridatan. Nah, itu guru itu sendiri telah duduk. Nah. Cuma itu tau apa terjemahan agak apa diterjemah secara literlik ya berurut itu agak bahasanya ya. Nah, ini kembali ahli bahasa ini Indonesia ini. Tapi yang jelas mafhum ya. Iya. Jadi telah duduk guru itu sendiri. Bukan sendirian. Jadi guru itu sendiri telah duduk. Telah datang guru perempuan itu sendiri. Telah datang guru perempuan itu sendiri. Bukan sendirian. Baik, ya ikhwani, unzur ila amsilah. Afan, misal, unzur hadha misal. Hal hadha sahih? Aina tawqid? Nafsuhu. Tawqid nafsuhu. Baik. Marfu? Sahih marfu? Marfu. Hadha misal sahih, mi'a fi mi'a? Khata, Ustaz. Aina khata? Hu. Alhu. Naam ya ummu. Ummu Fatimah. Makanya. Dadakan Ustaz. Hah? Dadakan. Iya ya. Apa? Jelas hati dari satu nafsaha. Nafsuha. Nah ini dia. Jadi dhamir yang kembali pada muakkad harus sinkron. Ya ini dia. Nah. Makanya saya sengaja tulis supaya kelihatan ini. Baik, naf yang benarnya apa? Naf? Nafsuha. Nah, kenapa ha? Kembali pada mudarisa mu'annas. Iya. Kalau yang jamaknya, yang mu'annas salim, Ustaz. Baik, naam, tafadhali. Ra'aitul mudarisati kulluhunna. Ra'aitul pelan-pelan, coba sambil mikir kaidahnya ra'aitu. Kalau udah gini gak usah mikir, Ustaz. Udah kacau. Ra'aitul mudarrisati. Baik, ra'aitul mudarrisati Kulluhun. Naam, Ustaz. Benar ini? Ya, ikhwani, dhamirnya benar ya? Dhamir je benar, hunna betul. Terus ada kesalahan lagi? I'rabnya yang salah ya ummu. Oh, gitu. Yang mana salahnya? Kulli. Iya kulla Ustaz Afan. Ya karena dia ngikutin itu ya mansub itu Ustaz. Ya. Ikuti muakkadnya. Ra'aitul mudarisati. Mudarisati ini majrur atau mansub? Mansub Ustaz. Mansub, tanda nasabnya kasrah. Nah. Kalau gini apa? Kul kullahunna. Kullah, bukan kulli ya. Nah, iya ini dia. Jadi harus jeli ini. Harus melihat harakannya, harus melihat dhamirnya. Baik. Tapi alhamdulillah sudah paham ya. Baik. Kalau yang majrurnya Ustaz. Iya, majrurnya tafadhal. Syakautu 'alal mudiri nafsihi. Syakautu. Iya. 'Alal mudiri. Naam, syakautu 'alal mudiri nafsihi. Syakautu 'alal mudir. Baik, syakautu ilal mudir. Ilal mudir bisa. Baik, syakautu ila waqi', syakautu ilal mudir. Terus? Nafsihi. Nafsihi. Sahih ikhwani? Sahih. Baik, ini lafaz apa? Nafsihi. Iya. Majrur. Baik, ahsan. Syukran Ustaz. Afwan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Fatimah. Nah, ini sedikit. Nah, tadi dia contoh nafsuha. Ketika contoh yang kedua lari pada kullah. Iya. Kemudian contoh yang ketiga kembali pada nafsi. Iya. Nah, ini nah, kalau memakai kalau tadi kullu itu syumul ya, untuk maknanya mencakup keseluruhannya, ke semua mereka. Nah, kalau nafsi ini menguatkan zat, zatu syai atau zatu syakhs. Iya. Nah, kalau contoh yang kedua, kata-kata nafsu dipakai bagaimana? Ra'aitul mudarrisat. Tapi bukan kullahum. Jadi saya melihat para guru wanita itu sendiri. Jadi mereka itu sendiri. Saya telah melihat guru perempuan mereka itu sendiri. Nah, apa? Ya, pakai anfus. Iya. Anfus. Jadi kalau kata anfus, jadi taukidnya pakai anfus itu anfusahun. Iya, an kalau untuk dia jamak, nah, maka lafaz taukidnya dijamakkan anfus. Anfus. Nah, anfusahunna. Anfusahun ahsan ya ustaz Hasan. Anfusahunna barakallahu fik. Nah ini. Afwan, tulisannya salah. Mulutnya benar tapi tulisannya enggak sejalan. Anfusahunna. Nah, hunna kembali pada al-mudarrisat. Nah, ini anfusah. Jadi kalau yang muakkadnya jamak, jamak pakai anfus. Baik itu jamak muzakkar maupun jamak muannas, untuk laki-laki atau untuk wanita pakai anfus. Iya. Sama seperti kata-kata nafsu, baik itu yang muakkadnya muzakkar laki-laki atau muannas, sama. Baik. Iya. Iya, jazakallahu khair pada Ustaz yang telah menjelaskan, dan demikian Ummu Fatimah contoh yang diberikan sahih. Dan kami berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa yang lain untuk menghadirkan sejumlah contoh yang lain. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Akhi Komarudin. Naam. Ahlan wa sahlan. Ahlan. Tafadhal ya Akhi. Silakan. Entar. Tafadhal. Naam. Ya. Naam. Dhahaba al-ustadu nafsuhu. A'id. Dhahaba. Dhahaba al-ustadu نفسه. ذهب الأستاذ نفسه. طيب نعم صحيح. أين التوكيد؟ ذهب الأستاذ نفسه. نفسه جيد. ضمير صحيح أم لا؟ نعم صحيح. ضمير صحيح؟ صحيح. صحيح. الهاء هو كنا مؤكدنا الأستاذ مذكر. ثم الإعراب مرفوع. نعم، لأن المؤكد هذا فاعل صح. ذهب الأستاذ نفسه. طيب مثل آخر. آخر. كتب كتبت رسالة إلى الأستاذ نفسه. كتبت الرسالة إلى الأستاذ لي. أحسنت من سامن لي. للأستاذ. كتبت رسالة للأستاذ. للأستاذ نفسه. للأستاذ نفسه. جيد. كتبت الرسالة للأستاذ نفسه. صحيح. Al-Akhar qabaltu al-ustadah nafsahu. Qabaltu al-ustadah nafsahu. Saya ikhwani, qabaltu al-ustadah nafsahu. Naam, sahih. Masya Allah. Baik, mungkin naam. Misal akhar, al-bid'atu kulluha majmuhun sayangan. A'id. Al-bid'atu kulluha majmuhun. Al-bid'atu. Naam. Al-bid'atu kulluha majmuhun. Kulluha madhmumun. Al-bid'atu kulluha madhmumatun. Limadha madhmumatun? Al-bid'atu mu'annas. So? Al-bid'atu kulluha madhmumatun. Lisa madhmumun. Karena bid'ah itu mu'annas. Bapak, yang maksud itu al-bid'atu dengan maksud isim jenis, ismul jenis, iya. Jadi seluruhnya al-bid'atu kulluha madhmumatun. Sahih ikhwani? Naam, al-bid'atu kullu. Kullu, kenapa lu walisa kulla? Kerana al-mu'akkadnya marfu. Mu'akkadnya marfu. Limadha marfu al-mu'akkad? Mubtada, sahih. Thumma kulluha, sahih, madhmumatun. Ahsant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jazakallahu khairah Kamaruddin, barakallahu fik, dan cerita yang diberikan Mumtaz. Kami berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa yang lain di 0218236543. Halo. Ya, silakan. Sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dikecilkan dulu volume suaranya. Radio atau televisinya di kuartal. Baik, dengan siapa di mana? Pak Muhammad Gorontalo. Pak Muhammad di Gorontalo. Iya. Silakan Pak, mau memberikan contoh atau bertanya? Mau bertanya. Baik, silakan. Memberikan contoh. Naam, tafadhal. Iya. Silakan Pak Mohan. Alhamdulillah khair. Hanya bisa usah. Nah, tafadhal, silakan. Kama Zaidun nafsuhu. Masya Allah. Mada? Kama Zaidun. Kama. Kama. Qaf. Qaf. Qaf. Kama Zaidun nafsuhu. Nafsuhu. Terjemah, Pak. Nah. Misal tani. Biasa jemahkan dulu, Pak. Ya. Zaid berdiri. Zaid berdiri berdiri. Hah? Alhamdulillah. Kita terputus Pak Muhammad di Gorontalo, tapi kita bisa tangkap contohnya. Hada jene sahih ini. Qama Zaidun nafsu. Su sahih, Zaidun marfu, sah? Di anu fa'il. Idzan thumma ad-dhamir hu nafsuhu, sahih. Masyaallah. Baik, jazakallahu khair Bapak Muhammad. Dan silakan Bapak hubungi kembali di line telepon yang sama di 02121-823-6543. Kita berikan untuk kesempatan yang lain atau pendengar dan pemirsa TV. Tafadhol. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Ihsan. Ummu Ihsan. Alhamdulillah dikhair. Masya Allah. Ahlan ya Ummu Ihsan. Naam, tafadhali. Ihtarokat. Baik. Ihtarokatid. Ya, disambung ya. Iya. Ihtarokatid daru kulluha. Baik, ana aktub. Ahsan. Baik, jadi hada misal jayib ini. Ihtaraqatid daru kulluha. Ihtaraqatid daru. Ana as'alukum, hal hadha misal sahih am la? Ihtaraqatid daru kulluha. Ihtaraqat. Mana ihtaraqatid daru kulluha? Terjemah ya Umm Ihsan. Ihtaraqatid daru kulluha. Nah. Rumah itu telah terbakar keseluruhannya. Nah. Rumah itu telah terbakar keseluruhannya. Semuanya. Ana irob ya, Ustaz. Lahba. Ini Ummu Ihsan ini senang i'rab ini. Masya Allah. Kalau lama nanti lupa. Eh? Kalau lama enggak di ini lupa. Oh gitu. Sebentar dulu kita kaji dulu apa kaedahnya dulu. Benar atau tidak. Nanti kalau benar baru kita i'rab nanti. Iya. Ya ikhwani, ana antum yang mutuskan. Ya. Fadal ya. Nah, fadal. Ihtaraqat ad-daru kulluha. Hal hadha at-ta'bir sahih am la? Ad-dar mu'anas aw mudzakkar? Ihtaraqat ad-daru kulluha. Ajibu wa la tas'al. Naam. Idza kana ad-daru huwa mu'annas sahih. Wah, ini kan. Wah, masyaallah. Ini jawaban deformasi ini, deformasi. Kalau itu kita tanya kembali kepada Om Ahsan ini. Ya Om Ahsan. Naam, kalimat dar muannas am mudzakkar? Muannas. Masyaallah. Masyaallah. Ini Om Ahsan luar biasa ini. Betul. Dar itu termasuk min alfaz muannas. Yusama muannas majazi. Masyaallah. Mu'annas majaz ini adalah semuanya sama'i. Itu sama'i. Begitu dengar dari bangsa Arab. Iya, enggak bisa dikiasi itu. Oh, kalau gitu manzil mu'annas juga dong. Karena sama maknanya rumah. Bait juga mu'annas. Enggak. Iya, ini katakan sama'i. Enggak bisa dikiaskan. Baik. Ihtaraqat ad-daru kulluha. Berarti kan kullu marfu. Limadha? Li'anna ad-dar fa'il marfu. Thumma ha, dhamir ha, mu'annas sahih. Ya ila ad-dar. Masyaallah. Masyaallah. Hah? Tafaddali. Tafaddali. Ihtaraqa fi'lun madi mabniun 'alal fathi. Naam. Wa ta'ut ta'nits. Hmm. Kullu taukid marfu'. Ta'ut ta'nits as-sakinah ya. As-sakinah. Ya. Kullu taukid marfu'. Ad-daru? Afan. Ad-daru fa'il. Fa'ilun? Marfu'un wa lamatu raf'ihi ad-dhamma adh-dhahira fi akhirih. Naam, ad-dhamma adh-dhahira fi akhirih. Fi akhirih, naam. Kullu tawkid marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhamma adh-dhahira wa huwa mudaf. Naam. Wa dhamiru al-ha al-ha'u dhamirun. Ya, dhamiru muttasilun. Muttasilun mudafun ilayh. Majrur ma mudhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jarrin mudafun ilayhi. Masyaallah, sahih. Baik, fi misal akhar qara'tu. Nah, qara'tul kitaba kullahu. Qara'tul kitaba kullahu. Masyaallah, ini perlu ada penjelasan ini nanti ini. Baik. Kitaba kullahu. Qara'tul kitaba kullahu. Nah. Qara'tul kitaba kullahu. Hal hadza sahih? Sahih. Sahih. Qara'tul kitaba kullahu. Naam. Aina taukid? Kullaha. Baik, kullahu. Kullahu. Dhamirhu, sahih. Al-kitab? Kullahu. Mudhakkar. Naam. Mufrad, baik. Mau di Irab juga? Enggak usah. Iya. Jelasnya. Baik. Faragtu. Yang majrur. Baik. Faragtu minal a'mali kulliha. Naam. Faragtu. Terjemahkan? Saya telah menyelesaikan. Saya telah selesai. Telah selesai dari pekerjaan. Iya. Faragtu minal a'mali atau minal a'mal? A'mali. Minal a'mali kul? Kulliha. Kulliha. Sahih ikhwani? Naam, minal a'mali kulliha. Sahih. Hadha majrur wa hadha majrur. Majrur bimim. Thumma ha ila a'mal. Sahih. Masyaallah, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair mu ihsan. Iya, ini contoh ini mengingatkan saya ada satu penjelasan yang perlu dipahami. Naam. terkait dengan lafaz kul, itu lafaz syumul. Lafaz syumul ini adalah mentaukidkan untuk muakkad yang jamak. Itu perlu dipahami. Lafaz kul dan jami' serta lafaz lainnya yang semacam dengan itu, senada maknanya seperti itu, makna syumul ini taukid untuk muakkad yang jamak atau taukid lil jam'i. Khalas? Faham tu an? Baik. Sekarang timbul pertanyaan, boleh tidak? Hal yajuz? How? Hal yasih? Taukid bi alfadhi syumul kul jami' wa ghairihima lil muakkad mufrad? Alisa dar hadha mufrad? Kitab mufrad? Hadha huwa. Ini yang perlu dipahami. Yajuz? Yasih am la yasih? Idza kana la yasih, idzan hadha misal ghair sahih idzan. Nah. Wa idza kana sahih limadha? Kalau benar kenapa? Yang namanya semua berarti kan jamak kan? Yang ditaukidkan mesti jamak, yang namanya semua. Bisakah ja'at talibu? Nah, ati misal ini. Senada dengan mufrad. Ja'at talibu. Ja'at talibu. Kulluhu. Hada mungkin? Mungkin. Yasih? Yasih. Yasih? Hada la yasih. Ja'at talibu kulluhu. Telah datang siswa semuanya. Orang siswa itu satu orang. Kok semuanya? Maksudnya apa? Berarti hanya kepala aja yang datang? Semua? Berarti apa? Berarti kalau dikatakan pakai taukid kulluhu, berarti kemungkinan bisa datang hanya kepalanya datang. Kan gitu? Atau hanya tangannya datang, kakinya datang? Ya. Ini hadha khata. Jumlah seperti ini hadha salah. Iya. Kata seperti apa? Khata. Ini hadha khata. Nah. Kenapa? Kata-kata kullu dengan takbir ja'at talibu kulluhu ini tidak pas taukidnya. Karena ini mufrad. Telah datang talib kulluhu. Ya. Yang namanya datang siswa itu datang ya dari ujung rambut sampai ujung kakinya ya datang, nggak ada yang tinggal kan, nggak ada kepalanya tinggal atau kaki sebelahnya tinggal. Nah, ini ada khata taukid misalnya. Pak Idan, kenapa di sini bisa boleh kalau dikatakan sahih? Ihtaraqat ad-daru kulluha qara'tu al-kitaba kullahu. Nah, ada soal. Idan al-mu'akkad mufrad yumkin an yu'akkad mufrad bi alfadhi syumul mithlu kul wa jami' idha kana al-mu'akkad yatajazza. Berarti yatajazza? Ya. Mana yatajazza? Dia berbagi, terbagi-bagi dia. Kitab, kitab itu dari berapa? Bukan hanya bab, terdiri dari beberapa halaman kan? Kemudian tambah lagi beberapa bab atau fusul, fasal. Nah, makanya qara'tul kitaba kullahu maksudnya bahwa saya telah membaca kitab semuanya, berarti min awal min safha ula hatta akhir safha. Nah, itu maksudnya. Ila nihaya. Ila nihaya. Min al-bidayah ila nihaya. Dari awal ke akhir. Nah, itu maksud, bukan semua kitab. Naam. Bukan semua kitab. Ya. Itu apa? Kitab tafsir, fikir, hadis, bukan itu maksudnya. Saya membaca kitab ini, ha. Nah, ana qara'tu hadzal kitab kullahu, saya telah baca kitab ini semuanya. Maksud apa? Dari jilid, dari apa, bukan jilid, dari safa ula hatta safa akhirah. Nah, itu kenapa li anu yatajazza. Nah, yatajazza yang bisa dibaca berbagian-bagian. Kalau yang namanya datang siswa kulluhu, enggak bisa datang tuan sebagian, ya, mesti semuanya datang kan, semua tubuhnya datang. Nah, nah, demikian adar. Adar ini yatajazza. Tetajazza am la? Iya. Yatajazza. Ya, betul. Kenapa? ada atapnya, ada lantainya, ada ruang depan, ruang belakang, kamar mandi dan sebagainya kan? Nah. Kan bisa saja terbakar sebagian kan? Nah, untuk menghilangkan atau untuk menguatkan bahwa terbakar semuanya, pakailah lafaz kullu. Ya, jaa ihtaraqad daru kulluhu, kulluha. Oh, itu barang, apa keterangan yang saya lihat contoh dari ini, iya, mengingatkan saya. Baik. Ya, jazakallahu khair atas penjelasan tambahan dan maklumat dari kaidah terkait dari bab taukid, dan selanjutnya kami akan angkat contoh-contoh yang disampaikan pendengar kita melalui pesan singkat. Sat. Cukup banyak. Iya. Baik, di antaranya dari pendengar kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Syifa di Subang. Beliau menyampaikan contoh yang pertama, kharaja Ahmadu nafsuhu dalam keadaan marfu. Betul, kharaja Ahmadu nafsuhu. Sahih. Yang betul. Kedua, raaitul raaitul qauma kullahum dalam keadaan mansub. Iya, raaitul qauma kullahum. Ini perlu juga ini. Perlu dijelaskan sedikit. Saya melihat kaum. Nah, saya melihat suatu kaum. Saya melihat kaum semua mereka. Nah. Ya kan? Lihat ini dari si i'rabnya sahih? Sahih. Kullah. Kullah. Kemudian hum? Betul ini? Kembali pada kaum? Hum? Kaum. Atau kullahu? Kaum ini mufrad atau jamak? Kaumun. Al-qaum. Mufrad atau jamak? Lafdhuhu mufrad. Naam. Lakin maknahu jamak. Nah, yang nama itu. Kaum itu ya jelas apa? Hah? Ya banyak. Banyak. Paling tidak 3, 4 sampai akhir, kan gitu. Nah, ini lafzuhu mufrad lakin ma'nahu jamak. Oleh karena itu, fa yasih an yustamal dhamir hum. Sah dipakai dhamir hum kembali pada kaum. Bi'tibarul makna, laisa bi'tibar lafaz. Kalau bi'tibar lafaz, kullahu. Nah. Kalau bi'tibar lafaz, kullahu. Mana yang paling rajih, paling kuat? Pakai dhamir hum, bi'tibar makna. Bi'tibar makna itu yang lebih kuat. Jadi kullahum, bukan kullahu. Sahih, naam. Dan yajuz al-qawm dijamakkan juga, Ustaz? Ya bisa, ya ra'aitul aqwama. Naam. Aqwam berarti bukan hanya satu kaum, kan? Nah, banyak kaum. Baik, masya Allah, jazakallah khair. Demikian Ummu Syifa. Dan contoh yang ketiga, dalam keadaan majrur, marartu bil qawmi ajma'in. Wah, ini keluar dari sini nih. Ini terkadang saya apa? Masya Allah. Tergiring untuk menjelaskan ini. Tapi mungkin di apa? Itu namanya taukid apa? Taukid juga dengan lafaz apa? Kata ajma'. Ajma'. Kemudian jama'a, kalau untuk apa? Kalau untuk ini mufrad itu ajma', kemudian untuk mufrad mudzakkar, kemudian apa? Untuk muannats jama'a, kemudian jama' itu ajma'in. Iya, kemudian untuk jama' muannats juma'. Nah, cuma dia berdiri sendiri, tidak dia mudhaf. Dia tidak dimudhafkan, dia hanya munfaridah sendirian. Makanya banyak sekali Al-Qur'an kan kita jumpai dalam bentuk kalimat lain ajma'in. Itu taukid betul. Iya, itu taukid. Oh iya, betul. Baik, jazakallahu khair Ummu Syifa di Subang. Mumtaz contoh-contoh yang diberikan. Kemudian contoh berikutnya diberikan oleh pendengar kita Ummu Abdillah. Baik. Dia menyampaikan contoh yang pertama ja'a abi min Gorontalo nafsuhu. Naam. Ja'a abi min Gorontalo. Gorontalo ya. Naam. Nafsuhu sahih am khata ya akhi? Sahih. Sahih taukid. Iya. Bisa didekatkan atau bisa difasil. Enggak masalah. Iya. Jadi sebaiknya apa? Sebaiknya didekatkan dengan apa? Langsung kepada fa'ilnya. Itu lebih afdal. Ja'a abi nafsuhu. Hadza afdal. Tanpa ada fasil satu. Tanpa ada fasil. Belum. Ja'a abi nafsuhu min Gorontalo. Demikian Ummu Abdillah di Depok. Satu lagi beliau menyampaikan akala abana'i al-asya'a kulluhum. Kulluhum, maaf. Baik, itu tadi sama seperti tadi juga. Sebaiknya apa? Taukid itu didekatkan dengan muakkadnya langsung. Ya, supaya tidak apa? Tidak nanti rancu. Jangan-jangan ini taukid bagi bagi apa? Bagi kalimat yang berdekatan dengannya. Ulang kembali contoh tadi. Akala abna'i, akala abna'i al-asya'a kulluhum. Kul? Kulluhum. Kulluhum. Nah, maka sebaiknya apa? Kullunya, kulluhumnya di'a, didekatkan. Jadi, akala abna'i kulluhum al-asya'a. Nah. Alhamdulillah, jazakallah khair. Kemudian kami angkat kembali dari Ummu Yusuf di Gorontalo. Pada kata contoh yang tadi disebutkan Ustaz, ra'aitu, ra'aitul mudarisati anfusahun. Anfus, naam, ra'aitul mudarisati anfusahun. Nah, dia bertanya, kenapa jadi kasrah al-mudarisati padahal maf'ul bih? Bukankah fathah? Mohon penjelasan. Yeah. Nah, ini kan bentuk, lihat bentuk kata itu, mudarisat itu jama' apa? Jama' mu'annas salim. Nah, jama' mu'annas salim, apa arti jama' mu'annas salim? Yaitu plural yang beraturan untuk mu'annas, untuk wanita. Untuk wanita atau untuk mu'annas. Jadi, beraturan. Jadi, bukan apa plural yang tidak beraturan. Apa yang maksud beraturan? Ketika jamak, urutan huruf demi huruf itu masih utuh, tidak pecah. Jadi muslimat atau mudarrisat jamak daripada mudarrisah. Ya. Tadi apa? Ra'aitu, ra'aitul mudarrisat. Anfusihinna itu ya, anfusahunna. Nah, al-mudarisat, hadha jama' mu'annas. Apa mufradnya? Al-mudarisah. Nah, lihatlah huruf ini. Huruf ini. Ini alif lam ini tambahan. Alif lam itu tambahan, lit-ta'rif. Kemudian, yang aslinya apa? Aslinya mim dal ra'sin. Ini aslinya. Kalau ta ini adalah huruf tambahan, itu dalalah ala ta'nis. Menunjukkan bahwa itu mu'annas atau unsa. Nah, asalnya mudarris. Nah, mudarris. Perhatikan. Huruf pertama mim, huruf kedua dal, huruf ketiga ra, huruf keempat sin. Afwan, ini sama urutannya. Ra, ra. Kan urutan. Ini katakan salim. Beraturan. Kalau enggak apa berurut, berarti ya jamak taksir, berantakan, enggak beraturan. Nah, kemudian muannas, arti muannas untuk perempuan. Kalau untuk perempuan, untuk bikin jamak muannasnya untuk wanita ada tambah alif dan tambah ta maftuha. Ta terbuka ini mudarrisat. Tentu dibuang ta marbutah terlebih dahulu. Kemudian baru pakai alif, baru ta maftuha. Nah, kalau dia jamak mu'annas salim seperti ini, harakatnya hanya dua. Imma dhamma wa imma kasrah. Dhamma fi halatin rafa' ketika marfu', kemudian kasrah fi halatin nasbi wal jarri. Fi halatin nasbi wal jarri. Nah, ini sekarang timbul pertanyaan, bagaimana membedakan antara nasab dan majrur? Lihat kedudukan dalam kalimat. Nah, itu jabatan kata dalam kalimat. Dia sebagai apa di sini? Sebagai apa? Maf'ul bih atau objek. Nah, maf'ul bih. Ini sebagai objek. Ini fi'il pelaku, fi'il kata kerja, ini fa'il pelaku, mudarrisat itu objek maf'ul bih atau penderita. Karena mereka yang dilihat. Nah, sedangkan penderita atau objek bahasa Arabnya disebut maf'ul bih. Maf'ul bih hukumnya mansub. Nah, berarti ini mansub. Karena bukan majrur, karena tidak ada huruf yang menjarkan. Kalau dia mansub, berarti taukidnya harus mansub. Bagaimana mansubnya? Ya anfus. Jangan anfusi. Kalau anfus ini kasrah. Ini jar. Karena kata anfus tidak sama dengan mudarrisat. Mudarrisat ini jamak mu'annas salim. Sedangkan anfus jamak taksir. Jamak taksir, marfu' bil dhamma wa mansub bil fathah. Nah, ini anfusah. Ya. Cuma ini mansub, ini mansub, ini mansub, ini mansub. Cuma tanda aja berbeda. Itu aja. Baik, fadhal. Taib saja jazakallahu khair atas penjelasan tambahan dari contoh yang diberikan. Demikian Ummu yang bertanya terkait dengan jamak mu'annats salim, maka dalam keadaan mansub harakatnya kasrah ya. Taib barakallahu fika. Kami angkat kembali. Masih contoh berikutnya disampaikan pendengar kita Ummu Abdurrahman di Padang. Kasarat talibu aklamul ustadzaini kilaihuma. Kami kembali. Kasarat talibu aklamul ustadzaini kilaihuma. Di sini disebutkan. Tahu yang kita terjemahkan? Sebentar, coba kita terus dulu. Apa? Kasara. Kasarat talibu. Kasarat talibu. Aklam. Aklamul ustadzaini. Aklamu atau aklama dibilang itu? Huna aklamu. Aklamu. Kita lihat. Kita tulis apa adanya. Aklamu. Aklamul ustadzaini. Ustadzaini. Kilaihuma. Kilaihuma. Ustadzaini. Iya. Siswa itu mematah. Kilai. Kilaihuma. Huna. Huma. Baik, ini kita tidak bahas tadi ini. Iya. Karena kita tidak terlalu melebar ya. Iya. Tapi perlu saya juga saya jelaskan secara singkat aja. Untuk taukid musanna itu bisa pakai anfus, bisa pakai kilah. Oh, no. Kalau anfus itu dia lebih umum penggunaannya untuk jamak dan untuk musanna dipakai. Nah, kalau kilah ini khusus untuk musanna. Kilahuma wa kilaihima. Itu untuk mudzakkar. Kalau muannats kiltahuma wa kiltaihima. Nah, di sini kita lihat kasarat tullabu aqlamal ust aklamul ustadzaini kilaihuma. Nah, ini bukan kilaihuma tapi kilaihima dibaca. Kilaihima. Jadi kena ya sebelumnya. Ya sebelumnya alaihi. Alaihima bukan alaihuma. Alaihi kena ya sakinah sebelumnya. Ya. Jadi kilaihima, alaihima, alaihima salam bukan alaihuma salam. Baik, kasarat tullabu aklam. Perhatikan ini dari siapa? Benar atau salah ini? Khata. Ada khata. Kenapa khata? Karena maf'ul. Aklama in aklam ini maf'ul. Kalau maf'ul hukumnya man? Mansub. So, karena nasabnya fathah kena jamak taksir. Nah, ini jamak taksir jamak yang tidak beraturan. Kita lihat aklam jamaknya mufrad dari apa? Qalamun. Qalam. Berapa kalau berapa huruf ini? Salasa. Salasa. Amma aklam kam harfan? Khamsah. Khamsah. Jadi nyampe taksir bisa pengurangan huruf, bisa penambahan. Nah ini enggak beraturan nih. Qaf, lam, mim ini huruf aslinya. Di sini tambahan atau sisipan. Sisipan awal A. Alif. Kemudian sisipan apa? Tengah alif. Nah, sebelum akhir alif. Nah. Nah ini dia. Ini hamzah. Masyaallah. Sisipan, ada dua sisipan. Nah ini dikatakan jamak taksir pecah, enggak beraturan. Tapi jamak taksir tanda nasabnya apa? Fathah. Itu sudah kaidah. Marfu bi dhamma wa mansub bi fathah wa majrur bil kasrah. Nah ini mansub, kenapa mansub? Karena maf'ul bi atul atalimu fa'il. Nah kemudian ustadzaini, betul ustadzaini? Betul, kena idhafah mudhaf ilaih, sah? Majrur ala tijar ya li anna musanna. Nah ini apa? Nah ini berarti majrur kan? Jar. Berarti kilaihima. Sahih? Hah? Sahih. Ini betul. Ini huma kembali kepada huma kembali kepada ustadzain. Kemudian ini pakai kilai pakai iya. Kenapa? Karena muakkadnya majrur. Makanya di sini juga pakai iya. Karena i'rabnya i'rab musanna. Musanna majrur bil ya. Baik, sahih. Cuma kita enggak bahas masalah kila. Ya. Baik, demikian Ummu Abdurrahman di Padang. Jazakallahu khair dan ada sedikit perbaikan harakat saja. Naam. Ya, dari harakat al-aklam dengan aklamu. Kilai. Ya, kilaihima. Barakallahu fik. Dan mungkin satu pertanyaan terakhir kami angkat ya di kesempatan malam ini terkait dengan kulu, Ustaz. Bagaimana baik sebentar. bagaimana untuk membedakan lafaz kullun yang bermakna setiap dan yang bermakna semua, Ustaz? Oh ya. Makna setiap itu kalau idhafah kepada mufrad. Mufrad. Tentu mufradnya apa? Nakirah. Lafadz kullu kalau dia idhafah kepada mufrad nakirah itu maknanya setiap. Misal kullu talibin. Kullu talibin. Setiap siswa. Enggak bisa pakai ma'rifah kullu talibi. Kullu talibi itu enggak bisa. Karena talibi itu ma'rifah. Nah, ma'rifah. Yang namanya masing-masing berarti apa? Umum. Nah, sementara at-talib itu sudah tertentu kan? Siswa itu. Kullu talibi masing-masing siswa itu enggak bisa. Karena siswa itu sudah tertentu orangnya. Enggak bisa pakai kullu. Kalau pakai kullu masing-masing mesti nakirah, mufrad nakirah. Kullu talibin. Ya. Tapi kalau dia bukan apa? Semua idhafah kepada jamak kullu thullab. Dengan ma'rifah tentu. Iya, ma'rifah. Sahih. Baik. Demikian pertanyaan pendengar dan pemirsa yang terkait dengan membedakan kullun dalam makna setiap atau semua. Barakallahu fik dan nakhfisat, silakan. Baik, alhamdulillah akhirnya kita sampai juga pada kajian kita malam ini. Yang gak selesai atau gimana? Lanjutannya ada? Anu hasil bab. Insyaallah nanti kita anggap ini selesai ya. Karena permintaan ini untuk tidak meluas kajiannya. Nanti apa? Kalau terlalu meluas katanya pusing ya. Baik, memang nahu itu ya begitulah nahu. Iya, terkadang ada orang yang apa? Memang sudah punya basic kadang-kadang kurang puas juga. Ya kalau begini saya sudah tahu kan gitu. Tapi paling tidak mengingatkan kembali, yang sudah tahu mengingatkan kembali, yang belum tahu apa ilmu baru bagi dia, kita juga tidak bisa menyuguhkan lebih dari ini kan itu. Nanti bingung nanti, kasihan juga. Ya mungkin nanti minggu depan kita lanjutkan tawabi' yang lainnya. Wallahu alam, kita tutup. Subhanakallahumma wa hamdaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.